Biarkan mereka melukai Anda, maafkan, lalu katakan dalam hati tanpa kesombongan, aku seorang besar yang dalam masa pembentukan dan mereka belum menghormatiku karena aku belum cukup membuat mereka menghormatiku. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, mitra, sebelum break, kami ingin mengundang Anda untuk menjawab sebuah pertanyaan polling yang juga akan dijawab oleh hadirin yang ada di studio. Pertanyaannya adalah, Anda menemukan sebuah tas kerja direktur dari perusahaan pesaing terbesar Anda. Tas ini isinya adalah dokumen lengkap tentang data-data perusahaan pesaing Anda tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Silakan pikir baik-baik dan kami akan segera kembali tentunya di Maria Teguh Golden Way. Wanita mempunyai standar yang tinggi untuk menantu. Bahkan lebih tinggi dari saat dia memilih suami bagi dirinya sendiri. Iya toh? Karena sering ibu menasihati anak perempuannya begini, kamu cari suami jangan kayak bapakmu. Bukalah dadamu.